السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 69 atau hadis pertama dari bab At-Taqwa. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل داري أبو هريرة رضي الله عنه ديا بركتا قيل يا رسول الله ada yang bertanya kepada Rasulullah man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia. Qala, Nabi menjawab sesuai dengan aidah Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan yang banyak amalnya. Nah, berapa banyak orang yang beramal, amalnya banyak, tapi tidak ada takwa. Apa misalnya? Riya. Orang yang riya tidak bisa dikatakan dia bertakwa, karena amalnya tidak sah, tidak diterima. Kan syarat diterimanya amal ada berapa? Ada dua, ya kan? Bukan satu, tapi dua. Nabi menjawab, atqahum, orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, paling taat kepada Allah, paling jauh dari maksiat. Faqalu, mereka bertanya lagi, laisa an hadha nas'aluk, bukan itu yang kami maksud, yang kami tanyakan bukan itu. Berarti ada mulia dari sisi lain gitu. Dan mendengar kalimat kedua ini, Nabi tidak menyalahkan, Nabi tidak mengatakan enggak ada yang lain, pokoknya yang paling mulia adalah yang bertakwa, titik. Enggak. Mendengar orang ini mengatakan laisa an hadza nas'aluk, bukan itu yang kami maksud, kemuliaan di sini bukan takwa, tapi kami maksud yang lain. Fahamlah Nabi bahwa yang dimaui oleh orang ini adalah secara nasab. Secara nasab. Karena memang nasab itu mempunyai kemuliaan. Anaknya seorang pelacur dengan anaknya Imam Syafi'i tentu berbeda. Berbeda. Ya, secara nasab. Secara ketakwaan, amal lain lagi. Secara nasab ada. Nah, maka tidak dinafikan oleh Nabi. Nasab ini tidak dinafikan oleh beliau. Bahwa keturunan itu tidak usah dibahas. Anaknya siapa, cucunya siapa, enggak usah dibahas. Itu enggak ada apa-apanya sama sekali. Tidak. Tetap ada apa-apanya. Walaupun sedikit. Walaupun bukan hal yang utama. Tetapi tetap ada apa-apanya. Gitu ya. Buktinya mana? Ini sabda Nabi. Ketika si penanya mengatakan laisa an hadza nas'aluk, bukan itu yang kami maksud, langsung Nabi meralat jawabannya, merubah jawabannya. Nabi mengatakan fa Yusuf. Kalau itu yang dimaksud, maka jawabannya adalah Nabi Yusuf. Jawabannya adalah Nabi Yusuf. Dia yang paling mulia. Gitu. Rasul kalah dalam hal nasab. Bapaknya Rasul siapa? Kafir. Kakeknya Rasul kafir. Adapun Yusuf beda. Yusuf Nabiullah, ibn Nabiillah, ibn Nabiillah, ibn Khalilillah. Tidak ada manusia seperti Yusuf dalam masalah keutamaan nasab. Bayangkan, Nabi, Nabi Yusuf Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi, buyutnya Nabi Khalilullah. Nabi Allah, anaknya Nabi siapa? Anaknya siapa Yusuf? Anaknya Ya'qub. Ya'qub anaknya siapa? Anaknya Ishaq. Ishaq anaknya siapa? Ibrahim. Lihat, tidak ada manusia semulia Yusuf. Nabi tahu tidak ada manusia semulia Nabi Yusuf dalam masalah nasab. Nabi, bapaknya juga Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Khalilullah. Seorang manusia yang jumlahnya cuma dua di muka bumi, yaitu Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, itu menjadi buyutnya Nabi Yusuf. Tidak ada manusia semulia Yusuf. Gitu ya. Nah, berarti dari jawaban Nabi ini, bapak itu ada sesuatu, kakek itu ada sesuatu, buyut itu ada sesuatu. Tidak bisa dikatakan sama persis. Anak seorang Nabi dengan anak seorang pelacur sama, enggak ada perbedaan. Yang penting sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Tidak. Tetap ada perbedaan. Ya. Oleh karena itu, seorang itu dinikahi karena apa? Karena empat kan, salah satunya nasab. Ada karena hartanya, ada karena kehormatannya, ada karena hartanya, ada karena agamanya. Salah satunya adalah wali hasabiha, karena nasab. Ya. Dan sekali lagi, Islam tidak menafikan. Oleh karena itu, secara umum ada sifat-sifat tertentu. Sifat orang muhajirin bagaimana? Sifat orang-orang ansor bagaimana? Kalau di kita kan, sifat dasar orang-orang Jawa gimana? Orang Aceh gimana? Orang Padang gimana? Orang Arab gimana? Ada, secara umum. Secara umum. Ya, ada itu. Bahkan kadang-kadang menyangkut fisik. Maka Nabi mengatakan, hati-hati kalian terhadap wanita-wanita Ansar. Maksud Nabi memperingatkan laki-laki yang ingin menikah dengan wanita Ansar, hati-hati. Kenapa? Ada sesuatu di mana? Di matanya. Matanya kurang bagus. Gitu. Ini kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam pernikahan itu tentu kita tidak mau kecewa dengan istri kita, dengan pasangan kita. Oleh karena itu Nabi memperingatkan hati-hati. Ada sesuatu di mata wanita Ansar. Yeah. Bahkan menarik, ketika laki-laki muhajirin menikah dengan wanita Ansar. Gitu. Agak kaget ini laki-laki muhajirin ini. Kenapa? Berani. Wanita Ansar tidak seperti wanita muhajirin. Wanita muhajirin asli Mekah itu dia penurut. Ansar beda. Gitu. Beda. Agak ngelawan gitu. Ya, ini sifat dasar. yang akhirnya ditundukkan dengan dalil, dengan wahyu, diseragamkan dengan wahyu. Maka kalau sama-sama taat kepada dalil, sama-sama pakai wahyu, maka mau Ansor, Muhajirin, Jawa, Sunda, Eropa, sama. Istri harus taat kepada suami. Itu disamakan dengan dalil, diseragamkan oleh Islam. Tadinya macam-macam, begini, begitu. Kan di zaman Nabi itu sedang dalam proses. Ketika Nabi hidup, itu para sahabat sedang dalam proses menuju kebaikan. Bukan para sahabat bertemu dengan Nabi setelah baca syahadat, lalu para sahabat menjadi manusia-manusia termulia, manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang utama. Tidak, ada proses di situ. Nah, dalam proses ini banyak. Ya bayangkan, Nabi sedang khutbah Jumat diapain? Ditinggalkan. Nabi sedang khutbah Jumat ditinggalkan. Gara-gara ada kafilah dagang baru saja datang dari Syam. Pas hari Jumat, pas Nabi sedang berkhutbah, itu barang dagangan datang, ditinggalkan. Sisa kira-kira 8-9 orang. Maka turun akhir surat Al-Jumu'ah itu. Ya, ini sedang apa? Ini dalam proses. Proses seperti itu. Nah, beda dengan Rafidah. Rafidah mengatakan, lihat kelakuan para sahabat. Nah, lihat kelakuan para sahabat. Nabi sedang khutbah ditinggal. Lebih memilih barang dagangan daripada khutbah Nabi itu. Kelakuan sahabat itu yang kalian puji-puji itu. Nah, itu Rafidah. Kalau kita harus sunnah, ini dalam proses. Setelah turun ayat itu, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha, ketika mereka melihat perniagaan lalu meninggalkan engkau seorang diri khutbah, ya, katakan kepada mereka bahwa begini. Nah, akhirnya sadar, akhirnya memperbaiki diri, begitu. Ya. Semuanya dalam proses. Bagaimana kesalahan Aisyah dan Hafsah membohongi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu turun surat At-Tahrim, pengharaman terhadap madu itu. Ini juga dalam proses. Maka tidak bisa sahabat itu dicaci maki, dicela dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, setelah Nabi wafat, jadilah para sahabat manusia-manusia terbaik, Muslim yang sempurna. Nah, ketika Nabi masih hidup, ini dalam proses. Ya. Nah, mendengar jawaban Nabi bahwa manusia termulia tentu secara nasab adalah Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Orang itu mengatakan, laisa an hadza nas'aluk. Bukan itu yang kami maksud. Ternyata masih ada satu lagi kemuliaan menurut si penanya ini. Gitu. Bukan secara nasab, bukan secara ketakwaan. Tapi apa? Nabi tetap menjawab, fa an ma'adinil arab tas'aluni. Apakah yang kalian tanyakan itu tentang ma'adin? Tentang bagaimana suku-suku Arab, Arab-Arab jahiliyah, orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam? Kalau itu yang kalian maksud, kan kita tahu sebelum Islam datang, sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi menjadi Rasul, itu ada keutamaan Bani Hashim, ada keutamaan Bani Sa'ad, ada keutamaan Quraisy dan seterusnya. Rupanya ini yang dimaksud oleh si penanya. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan bahwa sebaik-baik bangsa adalah Arab, sebaik-baik Arab adalah Quraisy, sebaik-baik Quraisy adalah Hashim, sebaik-baik Hashim adalah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud oleh si penanya. Ya. Atau di riwayat lain Nabi mengatakan dari anak cucu Nabi Ibrahim Allah memilih satu yang terbaik. Siapa? Ismail. Dari anak cucu Ismail Allah memilih satu yang terbaik. Siapa? Kinana. Dari anak cucu Kinana Allah memilih satu yang terbaik. Siapa? Quraisy. Dari anak cucu Quraisy Allah memilih satu yang terbaik yaitu Hashim. Dari anak cucu Hashim Allah memilih satu yang terbaik yaitu aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jawaban di sini semakna dengan keterangan tadi. Nabi mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Kebaikan mereka pada waktu jahiliyah itulah kebaikan mereka di saat Islam. Artinya ketika mereka waktu jahiliyah menjadi orang baik, ketika masuk Islam juga menjadi orang baik. Jujur, pemberani, amanah, tanggung jawab, suka berderma, menghormati tamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan banyak terjadi sebelum Islam datang. Nah, ketika Islam datang, kebiasaan baik ini diteruskan. Diteruskan. Nah, ini makna dari sabda Nabi, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Mereka yang menjadi pilihan terbaik di zaman jahiliyah, itulah mereka yang terbaik ketika Islam. Oleh karena itu, sebelum Jibril datang pertama kali kepada Nabi di Gua Hira, beliau belum jadi Nabi, manusia terbaik di Mekah siapa? Tentu Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Setelah Umar siapa? Utsman. Dan seterusnya. Maka diriwayatkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seumur-umur belum pernah minum khamr. Beda dengan Abu Thalhah, Hamzah. Ya, luar biasa mereka meminum khamr dan tidak berdosa karena belum diharamkan. Adapun Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak ada riwayat mereka pernah meminum khamr walaupun seteguk. Nah, ini menjadi bukti bahwa orang yang baik di dalam Islam itu waktu di zaman jahiliyah juga baik. Gitu. Bukan di zaman jahiliyah itu menjadi pembunuh, perampok, pemabuk, pezina, lalu setelah masuk Islam menjadi yang terbaik, tidak. Tidak. Ya. Maka dikatakan di sini khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil Islam. Pilihan-pilihan mereka, mereka yang terbaik di zaman jahiliyah, ketika masuk Islam juga menjadi yang terbaik. Ya. Karena akhlak keadaan seseorang dalam hal hubungannya dengan manusia itu terlihat dari waktu yang lama. Nah, itu yang dimaksud dengan akhlak. Definisi akhlak kan begitu. Sikap dia kepada orang lain dalam waktu yang lama. Gitu. Bukan sehari dua hari. Sehari dua hari belum bisa dikatakan akhlak. Apalagi baru ketemu. Baru ketemu, ngobrol, nawarin kue, nawarin makanan, mungkin nawarin uang. Langsung disimpulkan bahwa dia baik, dermawan, nanti dulu. Sampai bertahun-tahun kita bergaul dengan dia, baru ketahuan akhlaknya seperti apa. Karena akhlak itu tidak bisa sehari dua hari, tapi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, ada seseorang yang menyanjung-nyanjung temannya. Ya Rasul dia baik, ya Rasul dia dermawan, Ya Rasul dia penyayang, ya Rasul dia kada, kada, kada. Disanjung-sanjung. Nabi balik bertanya, engkau pernah safar dengan dia? Engkau pernah lama bersama dia, terutama dalam safar? Dijawab, belum ya Rasul, hentikan sanjunganmu. Kalau engkau belum safar dengan dia, hentikan sanjunganmu. Tunggu sampai engkau safar. Sabda Nabi, kita saksikan kebenarannya hari ini. Barangkali antum tidak punya masalah dengan si fulan, si A, si B, si C. Ketika apa? Ketika ketemu di kantor, ketemu di kampus, ketemu di masjid, ketemu tetangga, ya. Begitu antum safar seminggu saja baru kelihatan ada masalah. Siapa sebetulnya si A itu? Gimana perangainya si B itu, si C? Kelihatan ketika safar berhari-hari, bersama berhari-hari. Muncul egonya, muncul sifat aslinya, muncul begini begitu. Kalau yang baik muncul pula, gitu. Muncul pula setiap kawan ini itu. Nah, saudara Rasulullah. Maka akhlak itu sekali lagi bukan sekali muncul, sehari dua hari tidak, tapi dalam waktu yang lama berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Jadilah akhlak. Ya. Ada tambahan di sini, yang terbaik di zaman jahiliyah itulah yang terbaik di dalam Islam. Ada tambahan, idza faqahu, apabila mereka faham. Apabila mereka faqih. Berarti mengandung maksud kalau dia enggak faham, ya enggak ada kebaikan. Akhlaknya baik, jujur, amanah, tapi dia enggak faham. Kalau sholat itu harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Enggak ada kebaikan di situ. Ya. Dia enggak faham kalau minta itu harus langsung kepada Allah. Menurut dia mesti lewat perantara orang-orang soleh yang sudah mati. Berarti dia enggak faham. Ya, walaupun dia jujur, amanah, menghormati tamu, dermawan, tapi dia tidak faham. Kalau tauhid itu ada tiga. Setahu dia tauhid cuma ada satu. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah jumlahnya cuma satu, maka dia sudah bertauhid apapun yang terjadi. Yaitu mau dia bilang Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak bersemayam, dia harus enggak masalah. Yang penting kita meyakini bahwa Allah itu jumlahnya satu. Satu-satunya yang berhak disembah. Berarti dia enggak paham. Yang enggak faham kalau Allah itu menciptakan Adam dengan kedua tangannya, menggulung langit dengan tangan kanannya, membentangkan kedua tangannya untuk menerima taubat di malam hari, untuk menerima taubat. Siapapun yang berbuat dosa di siang hari, membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di malam hari, terus setiap hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, Allah sudah tidak membentangkan tangannya lagi dan Allah sudah tidak menerima taubat siapapun. Walaupun dia menangis, walaupun nangis darah nanah, Allah tidak terima. Ya. Ini wajib kita imani bahwa Allah memiliki tangan dua. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Berarti dia faham. Tapi kalau dia mengatakan Allah tidak mungkin punya tangan, sebab kalau Allah punya tangan jadi mirip dengan kita, sama dengan kita, berarti dia tidak faham. Ya. Jangankan Allah, ketika kita mengatakan tangannya sebelah sini atau kaki, ya, kita punya kaki, meja punya kaki, tentu kita semua tahu kaki kita dengan kaki meja beda. Bagaimana tangan Allah dengan tangan kita mau kita samakan? Kalau Allah punya tangan, jadi sama dengan kita dong. Punya tangan, ini batil, ini bodoh sekali, ini tidak faham. Ya, ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. بين الحديث أقسام الناس وشرف انتسابهم وأنسابهم hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa manusia itu berbeda-beda dalam hal nasab. Dan ini perlu diperhitungkan, tetapi tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Artinya, walaupun ayahnya seorang nabi, mungkinkah dia masuk neraka? Mungkin. Kan'an. Kan'an kan anak seorang nabi. Rasul pertama di muka bumi, Nuh alaihi salatu wassalam. Anaknya kafir. Ya. Dan tentu ini tidak mustahil menimpa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ada dalil jaminan dari Nabi. Tidak ada dalil jaminan dari Nabi bahwa keturunanku pasti muslim, pasti beriman, pasti sunnah, pasti benar, tidak ada. Nah, ketika tidak ada jaminan, ya tentu sama saja dengan Nabi Nuh. Ya, ketika beda maka harus ada dalil. Maka orang mencari kebenaran lewat keluarga Nabi, keturunan Nabi. Kalau bukan keluarga Nabi, bukan keturunan Nabi, tidak mau cari kebenaran lewat mereka, betul apa salah? Salah besar. Salah besar. Bahwa keturunan Nabi punya keistimewaan, betul. Tetapi bukan jaminan bahwa selalu dalam kebenaran. Ya. Yeah. Mungkin cicit Nabi yang kesekian, tapi ahlul bidah, mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Yang mengatakan mustahil harus bawa dalil. Yang mengatakan mungkin tidak perlu pakai dalil. Karena itu sudah hukum asal, sunatullah seperti itu. Ya, namanya keturunan itu ada baik ada yang buruk. Gitu. Kecuali ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hijrata ba'dal fathi misalnya. Tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah. Ini jaminan dari Nabi. Jaminan dari Allah lewat lisan Nabi. Bahwa Mekah tidak mungkin menjadi negeri kafir selama-lamanya. Termasuk Madinah. Jaminan dari Allah lewat lisan Nabi. Bahwa Makkah tidak mungkin dikuasai oleh orang-orang kafir selama-lamanya. Bagaimana Falsin? Tidak ada jaminan. Bagaimana Jakarta, Kuala Lumpur, Mesir? Tidak ada jaminan. Artinya tidak terlalu kemungkinan Jakarta ini, Kuala Lumpur ini, Mesir ini dikuasai oleh orang kafir menjadi negara kafir. Tidak mustahil. Adapun Makkah, Madinah mustahil karena sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, begitu juga ini. Ya. Yeah. Maka pelajaran bagi kita, tidak boleh kita mencari kebenaran hanya lewat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah kalau bukan keturunan Nabi, tidak boleh mengajarkan kebenaran. Tidak terjamin kebenarannya. Tentu ini salah. Ya. Yeah. Itu agamanya siapa kalau antum tahu? Agamanya siapa? Enggak mau kalau bukan dari jalur Ahlul Bait. Agamanya siapa? Rafidah. Rafidah. Maka jalur Abu Bakar, Umar enggak mau terima. Abu Bakar, Umar, Aisyah, Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi, mereka enggak mau terima. Yang mereka mau terima hanya dari jalur Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Ibnu Abbas. Ya, ada tambahan Abu Dzar, Miqdad, ya, Salman, enggak sampai 10 orang. Tentu bodoh sekali. Maka berapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang mereka tidak tahu. Dan mereka berada dalam kejahilan luar biasa. Saking jahilnya ketika mereka berpuasa seperti ini, ketika mendengar azan maghrib, maka terus berpuasa. Terus berpuasa. Mereka sholat maghrib, setelah sholat maghrib langsung sholat isya di jamaah. Padahal enggak ada hujan, enggak ada macet, enggak ada masyakkah, enggak ada sakit. Ya, ini persaksian beberapa wartawan yang mengunjungi ICC di mampang sana. Seperti itu. Setelah sholat maghrib, dijamak dengan sholat isya, tentu kan lumayan lama. Baru berbuka. Padahal apa kata Nabi tentang menyegerakan berbuka? Kebaikan yang besar. La tazanu ummati fi khairin, umatku akan terus berada dalam kebaikan selagi menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Ini berarti mereka berada dalam keburukan. Mafhum mukhalafah, ya kan? Ketika kita menyegerakan berbuka, insya Allah dijamin oleh Nabi akan berada dalam kebaikan terus. Mereka mengundurkan berbuka sampai setengah jam, 45 menit. Maka mereka berada dalam keburukan, keburukan, keburukan. Yang kedua, syarafun nasabi yu'tabaru idza indamma ilaihi at-taqwa wal khaufa minan nar wa illa fala. Keutamaan nasab keturunan ada kalau ada ketakwaan di situ, takut kepada Allah, iman. Kalau tidak ada, percuma, sia-sia. Gitu. Anak seorang syekh, anak seorang ulama, bahkan anak seorang nabi, tapi dia tidak beriman, tapi dia tidak beramal saleh, tapi dia tidak takut kepada Allah, percuma. Walaupun anak seorang nabi. Maka apa kata Rasul kepada bibinya? Ya. Apa kata Rasul kepada Fatimah? Ya. Mintalah apa yang aku punya. Tapi jangan minta surga. Surga bukan milikku tapi milik Allah. Selamatkan dirimu dari neraka. Aku tidak bisa. Itu terhadap putrinya. Putri satu-satunya, ya, karena kan yang lain sudah meninggal semua. Hampir semua anak beliau kan meninggal. Kecuali satu, yaitu Fatimah. Putri satu-satunya. Tentu beliau sayang sekali. Tapi beliau dengan tegas mengatakan, selamatkan dirimu dari neraka. Aku tidak bisa. Neraka bukan milikku, milik Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga, annal insana yukramu wa yusrafu bitaqwallah wa anna man kana taqiyan kana katsiral khairi fid dunya rafi'ad darajati fil akhirah. Manusia itu akan mulia, akan terhormat itu dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang jahil yang memuliakan manusia dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan. Itu yang kita saksikan hari ini. Yeah. Bahkan dalam undangan-undangan jamuan, mereka mengkhususkan ada tamu VIP. Boleh apa tidak kira-kira? Boleh apa tidak kira-kira? Tidak boleh. Haram. Ketika antum mengundang 1000 orang, maka 1000 orang ini mempunyai hak yang sama. Gitu. Tidak boleh dibeda-bedakan. Maka antum membuat tamu VIP ini haram. Berarti mendolimi yang lain. Gitu. Siapa yang datang duluan, dia berhak tempat itu. Siapa yang belakangan, sudah keisi, ya dia tidak berhak. Ya. Maka dalam Islam tidak boleh. Ya. Kalau mau dibedakan tempatnya, dibedakan waktunya. Ya. Kalau waktunya sama, tempatnya sama, lalu dibeda-bedakan seperti ini, tentu ini akan menyinggung orang-orang fakir, miskin. Padahal haknya sama. Ketika saya diundang oleh seorang kaya dalam jamuan resepsi, kebetulan di situ juga diundang gubernur misalnya, maka di majelis itu, di tempat resepsi itu, saya dengan gubernur itu punya hak yang sama. Mau duduk di mana, mau makan makanan yang mana, Dua-duanya berhak. Saya berhak, si gubernur ini juga berhak. Maka tidak boleh dilebihi dan tidak boleh dikurangi. Kalau itu terjadi, zalim. Ya. Ah, berapa banyak sunnah ini dilanggar. Larangan ini diterjang. Berapa banyak dari kita yang menyediakan tempat-tempat khusus? Tidak boleh. Dengan dalih kan suka-suka saya, ini saya yang bikin pesta, siapa yang disuruh sini saya, terserah saya. Enggak bisa. Tidak bisa. Ya. Hal dunia ketika Allah dan Rasulnya sudah bikin aturan, maka tidak boleh ada aturan lain. Harus mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian yusharraful insanu bi syarafi abaihi wa ashiratihi idza kanu adkiya wa kana huwa ala syakilatihim wa tariqatihim. Keutamaan seorang manusia yang kecipratan, keutamaan ayahnya, keluarganya. Mungkinkah? Mungkin. Idza kanu atqiya, apabila mereka semua bertakwa. Seperti Nabi Yusuf tadi. Kan Nabi Yusuf nabi, tentu bertakwa. Apakah mendapatkan keutamaan dari ayahnya Yakub, kakeknya Ishak, kak buyutnya Ibrahim? Iya. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tidak akan disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Adapun tidak ada ketakwaan, maka tidak ada kemuliaan seperti Kan'an tadi. Kan'an tidak mendapatkan keutamaan sedikit pun dari Nabi siapa tadi? Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Sedikit pun. Nah, tidak ada ketakwaan sedikit pun, tidak ada iman. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, kata Allah. Ketika Nabi Nuh menangis sedih melihat anaknya timbul tenggelam, sebentar lagi mati, enggak mungkin selamat. Mengatakan anakku, anakku, tentu bersedih sekali, nangis. Nah, di situ Allah menghibur, itu bukan anakmu. Dia tidak beramal dengan amal saleh. Padahal jelas lahir dari rahim istrinya. Tapi Allah katakan itu bukan anakmu. Dari sini keluar hukum bahwa hubungan antara ayah dengan anak, perwalian, waris, hilang. Ketika yang satu beriman, yang satu tidak. Yeah. Tidak boleh saling mewalikan dan tidak boleh saling mewarisi. Antara si muslim dengan si kafir. Walaupun ayah dengan anak, abang dengan adik, dan seterusnya. Adapun nasab tidak ya. Adapun nasab tidak. Karena Nabi pernah mengatakan, aku anaknya Abdul Muttalib. Padahal kan kafir. Ya, boleh. Justru nasab itu hilang kalau apa? Zina. Kalau anaknya itu anak zina, terjadi kehamilan itu belum menikah, maka nasab hilang. Otomatis perwalian juga hilang, waris juga hilang. Kemudian bayanu fadilati Nabiyillah Yusuf alaihi salatu wassalam, menerangkan bagaimana keutamaan Nabi Yusuf. Beliau mengumpulkan di sini antara ketakwaan, kesolehan, keimanan dengan nasab. Dan sekali lagi hanya beliau yang seperti ini. Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kalau ada yang lain mungkin disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut oleh Nabi, berarti beliaulah satu-satunya manusia yang paling mulia dalam masalah nasab. Ah, Kemudian disebutkan di sini bagaimana kemuliaan Nabi Yusuf disebabkan oleh ilmu beliau. Apa? Apa? Salah satu ilmu beliau yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, apalagi kita. Takbir mimpi, takwil mimpi, menafsirkan mimpi. Dan ini ilmu, ilmu dari Allah Rabbul Alamin. Maka takwil mimpi itu ada. Tapi kita tidak boleh takalluf. Gitu. Kita tidak boleh takalluf. Artinya kalau kita tidak sanggup menakwilkan, menafsirkan, jangan. Jangan. Walaupun seorang ulama, ambil contoh Syekh Albani. Syekh Albani pernah mengatakan, jangan tanyakan takwil mimpi kepadaku, aku tidak bisa. Padahal beliau ulama ahli hadis. Tentu beliau tahu bagaimana mimpi-mimpi Nabi, mimpi-mimpi para sahabat yang ditakwil oleh Nabi. Tapi Syekh Albani dengan jujur mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak akan menakwil mimpi kalian. Berarti beliau tidak takalluf. Ya. Dan ini yang menyebabkan Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, ilmu, ilmu tentang takwil mimpi. Sementara yang menyebabkan Nabi Yusuf masuk penjara apa? Apa? Hah? Ketampanan beliau. Ketampanan beliau, kegantengan beliau menyebabkan beliau masuk penjara. Dan beliau dikeluarkan dari penjara gara-gara ilmu beliau. Ya. Terakhir, bayanu fudlil ilmi wa annahu afdalu minan nasabi wal hasabi wal jahi wal ma'an. Menerangkan bagaimana tentang keutamaan ilmu. Ini jauh lebih utama daripada nasab, daripada kemuliaan, daripada al-jah, kehormatan seseorang dan harta. Artinya semua, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, semuanya kalah dengan ilmu. Semuanya kalah dengan ilmu. Ada riwayat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ditawari mau pangkat, mau harta, jabatan, apa ilmu. Beliau memilih ilmu. Setelah beliau memilih ilmu, beliau dapat apa? Semuanya. Ya pangkat, ya jabatan, ya kedudukan. Mana pangkat yang lebih tinggi dari beliau? Ya, siapa yang punya harta lebih banyak dari beliau? Siapa yang punya kekuasaan lebih tinggi dari beliau? Tidak ada. Padahal awalnya beliau memilih ilmu. Ya. Dan ini keadaan yang normal, keadaan yang wajar. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, ada keadaan yang tidak normal, keadaan yang tidak wajar. Apa? Yang berilmu miskin, yang bodoh kaya raya. Gitu. Yang berilmu biasa-biasa saja. Profesor, doktor, pinter, ini bicara masalah dunia ya. Profesor, doktor, pinter, jenius, ya biasalah. Punya rumah, punya mobil satu, begitu ya. Sementara ini yang SMP aja nggak lulus, ya. Tapi mobilnya belasan, mobil-mobil mewah, ya. Hartanya banyak. Padahal dia nggak punya ilmu apa-apa, gitu. Cuman lucu. Nah, modalnya cuman lucu doang, gitu ya. Mukanya lucu, gitu ya. Penampilannya lucu. Ini yang disabdakan oleh Nabi dengan istilah Luka bin Luka. Luka bin Luka. Nanti di akhir zaman, orang yang paling kaya, orang yang paling sukses, orang yang paling hebat kekayaannya itu Luka bin Luka. Siapa dia? Dia enggak tahu apa-apa. Boro-boro tentang Islam, tentang dunia saja. Dokter bukan, insinyur bukan. Ya ahli ini, ahli itu bukan. Ya mungkin SMP enggak lulus, mungkin cuma lulusan SD. tapi luar biasa hartanya, luar biasa mobil. Gitu. Ini keadaan akhir zaman. Di zaman Nabi, di zaman para Nabi, para Rasul, zaman sahabat, tidak ada seperti itu. Ya. Kita lanjutkan hadis ke-70 atau hadis kedua dari bab ini. An Abi Sa'id Al-Khudri 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna ad-dunya hulwatun qadira. Sesungguhnya dunia ini manis hijau. Lihat. Nabi tidak menafikan tentang indahnya dunia, manisnya dunia. Gitu. Bahwa Nabi mengatakan bangkai kambing, sampah, itu di mata Allah. Gitu. Di mata manusia normal termasuk beliau, beliau tidak mengungkiri. Ada manis, ada hijau. Warnanya yang paling disukai barangkali ya, hijau. Bukan coklat, gersang, abu-abu, pasir ya, tapi hijau, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati dunia. Bahwa dunia ini hulwatun khadira. Manis hijau. Tidak dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi mengharamkan seluruh kenikmatan dunia apa menghalalkan sebagiannya? Menghalalkan. Tidak semua diharamkan oleh beliau. Dan beliau bersenang-senang, beliau berlezat-lezat dengan dunia, ya. Walaupun tidak semuanya, beliau pilih dua. Nah, artinya, selain dua ini aku tahan, selain dua ini aku tidak bernafsu, selain yang dua ini aku tidak terlalu melirik. Yang aku tidak tahan, yang aku tidak bisa menahan nafsuku, yang aku lampiaskan, dua. Apa yang pertama? Wewangian. Wewangian. Beliau tidak tahan dengan wewangian. Artinya, beliau itu selalu berpenampilan, selalu aromanya wangi. Dan beliau suka sekali dengan wewangian. Sementara pangkat jabatan kedudukan nomor sekian. Wewangian yang paling beliau sukai. Yang kedua, wanita. Beliau tidak sanggup menahan syahwatnya terhadap wanita. Menahan birahinya terhadap wanita. Maka beliau lampiaskan. Bukan cuma 1-2, tapi 11. Ketika beliau wafat tinggal 9. Meninggal 1, dicerai 1. Apakah beliau tercela karena menikmati banyak wanita cantik? Tidak. Karena beliau menikmati dengan cara halal. 11 halal, enggak masalah. 1 haram, masalah. Ya kan? Walaupun 1, tapi haram. Walaupun tidak sampai zina, tapi haram. Masalah. Ya. Yeah. Ini dia Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dunya hulwatun khadira. Dunia itu manis hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah mengistikhlaf kalian. Menjadikan kalian saling mengganti. Ya. Keadaan manusia ini tidak seperti keadaan malaikat. Malaikat tidak saling mengganti. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Ibrahim, sampai zaman Nabi Musa, sampai zaman hari ini, Jibril tetap Jibril. Ya, Mikail tetap Mikail, enggak diganti, enggak ada mati. Nah, itu malaikat. Manusia Allah tidak mau menjadikan seperti malaikat. Maka sifat manusia adalah mustakhlifukum fiha. Saling mengganti satu sama lain. Maka Adam itu anak Adam itu, kita semua ini sering disebut sebagai apa? Inni ja'ilun fil ardi apa? Khalifah. Dari kata-kata ini, mustaklifukum khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Saling mengganti. Generasi kakek kita dimatikan, diganti generasi bapak-bapak kita. Generasi bapak kita dimatikan oleh Allah, digantikan generasi kita. Nanti kita semua akan mati, diteruskan oleh anak kita. Anak kita akan habis, nanti diteruskan cucu kita, terus cicit dan seterusnya. Itu sifat manusia seperti itu. Ya, maka dikatakan manusia khalifah. Bukan khalifatullah. Ya, bukan khalifatullah. Manusia itu khalifah Allah di muka bumi, betul? Salah besar. Berarti manusia menggantikan Allah. Batin. Manusia itu khalifah titik. Artinya kita ini menggantikan generasi ayah kita. Generasi kita akan digantikan oleh generasi anak kita dan begitu seterusnya. Itu yang dimaksud dengan khalifah. Ya. Yeah. Bukan khalifah Allah, keliru. Istilah khalifah Allah. Maka Abu Bakar pernah didatangi oleh seseorang dengan mengatakan, "Anta khalifatullah." Wahai Abu Bakar, engkau khalifah Allah. Abu Bakar menjawab, "Tidak. Tidak, alastu bi khalifatillah walakinni khalifatu Rasulillah." Aku bukan khalifah Allah, aku khalifah siapa? Aku khalifah Rasulullah. Kalau Abu Bakar menggantikan Rasulullah, betul. Kan Rasulullah ketika memotong tangan pencuri, mencambuk orang yang berzina, mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, kapan kita perang, kapan kita mundur, perlu diganti, harus ada yang mengganti. Adapun beliau sebagai nabi, sebagai rasul mengatakan ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, tidak bisa, tidak boleh ada yang mengganti, sudah selesai. Tapi ketika beliau hidup, kan beliau mengatakan besok satu Ramadan, besok satu Syawal. Nah, ini harus ada yang mengganti, harus ada yang meneruskan. Ya. Ada seorang wanita yang tidak punya wali, lalu mau menikah. Siapa yang menikahkan? Nabi SAW. Nah, kalau Nabi wafat gimana? Harus ada yang meneruskan, menggantikan, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar wafat, ya Umar. Umar wafat, ya Utsman, Ali, Muawiyah, terus sampai presiden kita sekarang ini. Berhak menikahkan wanita muslimah yang tidak punya wali. Oleh karena itu, jika ada wanita muslimah tidak punya wali mau menikah, kok yang menikahkan seorang ustaz atau kiai, sah apa tidak? Tidak sah. Harus penguasa. Nah, penguasa kita menunjuk satu badan yang bernama KUA penghulu, baru sah. Kalau tanpa KUA penghulu tidak sah. Ini semakin membuktikan bahwa Indonesia ini negara Islam. Kalau negara kafir, Jepang, Amerika, Inggris, Perancis, enggak peduli. Orang mau nikah, ini enggak peduli. Ini salah satu contoh saja, di antara sekian contoh, bahwa Indonesia negara Islam, bukan negara kafir. Ini kan aturan Islam seperti ini. Ya? Setiap tahun pemerintah kita selalu mengumumkan, kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Ini semakin bukti bahwa Indonesia negara Islam. Coba di Jepang, di Jerman, Inggris, Prancis, mana ada pengumuman satu Ramadan, satu Syawal, karena mereka negara kafir. Ya, ada dua contoh. Belum contoh yang lain, banyak sekali yang menunjukkan Indonesia betul-betul negara Islam. Ya, maka memberontak kepada pemerintah Indonesia ini haram. Bugol, harus diperangi. Ya. فَيَنْذُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Lalu Allah melihat apa yang akan kalian lakukan, kalian amalkan. Tentu Allah sudah tahu. Apa yang akan dilakukan si A, si B, si C, si D. waktu mereka masih bayi, tentu Allah sudah tahu. Tapi Allah menunjukkan kepada makhluk lain, kepada malaikat, tuh lihat, tuh si A begini, oh si B begini, oh si C begini. Jadi malaikat faham, kalau si A memang harus dimasukkan ke neraka, kalau si B memang harus dimasukkan ke surga, kalau si C ke neraka, si D ke neraka, si E ke surga. Akhirnya malaikat faham. Kalau langsung gak faham. Ya. Misalnya Allah menciptakan Fir'aun. Dari apa terserah Allah. Setelah Fir'aun diciptakan, Allah langsung masukkan Fir'aun ke dalam neraka. Sanggupkah Allah? Sanggup. Bolehkah Allah seperti itu? Boleh. Siapa yang akan menghalangi, siapa yang akan protes? Ya kan? Jadi Fir'aun terjadi tanpa kelahiran, tidak dari kecil, langsung dewasa. Begitu Fir'aun jadi, Allah langsung masukkan ke neraka. Malaikat enggak faham. Kenapa dimasukkan ke neraka? Allah faham, Allah tahu. Fir'aun itu dalam hatinya ada apa? Dalam dirinya ada apa? Allah Maha tahu. Gitu. Tapi sifat bijak Allah, maka Allah tampakkan keburukan Fir'aun. Allah tampakkan kekufuran Fir'aun di mata manusia, di mata malaikat. Setelah ratusan tahun Fir'aun hidup, lalu mereka faham bahwa Fir'aun pantas masuk neraka. Begitu pula Abu Jahal, begitu pula Abu Lahab. Ya, kecil bagi Allah. Nah, maka dikatakan, fayanduru kaifa ta'malu. Lalu Allah melihat apa yang kalian lakukan. Padahal tanpa melihat, Allah sudah tahu. Fattakud dunya wattakun nisa. Jangan artikan fattaku di sini bertakwalah. Tentu keliru, ya. Nah, artikan dengan hati-hatilah. Hati-hatilah terhadap dunia. Dan hati-hatilah terhadap apa? Wanita. Lihat. Dunia selalu digabungkan oleh Allah, oleh Rasulullah dengan wanita. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi, kita saksikan hari ini. Seluruh isi dunia tidak pernah sepi dari wanita. Ya, iklan-iklan sampai enggak ada hubungannya dengan wanita. Tetap aja pakai wanita. Ya. Iklan Aki misalnya. Aki kan enggak ada hubungannya dengan wanita ya. Tetap aja pakai wanita. Atau tinju ya. Tinjukan laki-laki ya, ada aja wanita di situ, ya kan? Nah ini shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fattakud dunya wattakun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Yang dimaksud fitnahnya, godaannya, birahinya, bukan birrul walidainnya, karena ibu kita juga wanita, bukan itu yang dimaksud. Ya, yeah. Tapi fitnahnya, birahinya dan luar biasa. Ya. Yeah. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama, ujian pertama yang Allah timpakan kepada Bani Israil adalah wanita. Ya. Yeah. Sebelum Bani Israil diuji dengan yang lain, diuji dulu dengan wanita. Dan tidak lulus. Dan hancur mereka. Maka pelacuran luar biasa di tengah-tengah Bani Israel. Maka seorang wanita yang diampuni dosanya gara-gara memberi minum seekor anjing, itu siapa dia? Pelacur. Pelacur Bani Israel. Bagaya min Bani Israel. Karena pelacuran di tengah-tengah Bani Israel luar biasa. Fitnah wanita. Kan? Ini karena laki-lakinya tidak kuat terhadap fitnah wanita. Coba kalau kuat, ya enggak ada pelacuran. Enggak laku kan? Nah, karena laki-lakinya tidak kuat. Maka pelacuran menjadi laku. Ya, padahal ditutup-tutup. Ya kan? Orang biasanya kalau jualan kan biar laku, lampunya terang. Ini kan diremang-remangin, ya kan? Malah laku, ya kan? Nah, itulah. Ini bukti bahwa laki-lakinya tidak kuat terhadap fitnah wanita. Kalau kuat, enggak akan laku. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in. atba'ut tabi'in, tidak ada pelacuran di tengah-tengah mereka. Kenapa? Enggak laku. Ya, enggak dilirik. Gitu. Beda dengan Bani Israel, laku keras. Atau manusia hari ini, kaum muslimin hari ini, laku. Karena laki-lakinya tidak kuat menahan fitnah wanita. Padahal sudah ditahdir oleh Nabi. Sudah diperingatkan oleh Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Ya. Rawahu Muslim. Fikul hadis yang pertama, yang bagi zuhud fid dunya, dianjurkan untuk zuhud terhadap dunia itu. Ini tidak mudah. Ini sulit. Gitu. Karena zuhud itu di mobil, di rumah, di dompet, apa di hati? Di hati. Bukan di mobil kita, bukan di rumah kita. Artinya, kalau mobil kita mewah, rumah kita megah, pasti kita tidak zuhud. Betul? Salah. Salah. Kalau rumah kita reot, kalau mobil kita bobrok atau enggak punya mobil, pasti kita zuhud. Betul? Salah. Salah. Zuhud itu ada di hati. Oleh karena itu, orang zuhud atau tidak, kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Di hati tentu enggak ada yang lihat. Yang lihat hanya Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman zuhud apa tidak? Nabi Sulaiman zuhud apa tidak? Zuhud. Tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak zuhud. Gitu. Sementara Nabi Sulaiman kekuasaannya luar biasa. Bukan hanya manusia yang dikuasai oleh beliau, tapi termasuk jin. Kekuasaannya luar biasa. Barangkali tidak ada raja, tidak ada presiden, tidak ada pemimpin sebesar beliau. Tapi apakah beliau zuhud? Zuhud sekali. Karena apa? Zuhud di hati. Ya. Artinya dalam keadaan kaya raya luar biasa, tetap yang beliau nomor satukan adalah akhirat. Yang beliau rindukan adalah surga. Yang beliau nomor satukan adalah ridha Allah. Gitu. Nah, sementara ada orang yang miskin, tidak berduit, compang-camping, tapi hatinya tidak zuhud. Mungkinkah? Mungkin. Dia ingin sekali dunia itu. Dia ingin sekali meraih kejayaan itu, kesuksesan itu, mobil mewah itu. Tapi enggak sanggup. Allah tidak berikan jalan. Ya. Yang paling besar di hati dia adalah dunia. Yang ada di benak dia adalah gaji besar, pangkat tinggi, uang. Dia tidak zuhud. Sementara dia miskin, compang-camping. Ya. Dan Imam Ahmad mengatakan, cukup bagi kita dikatakan zuhud. Cukup zuhudnya orang awam. Kalau kita tidak mengambil yang haram. Gitu. Ya. Walaupun kita mati-matian mengejar dunia, tapi yang haram selalu kita hindari. Ada suap-suap, kita menghindar. Ada berbau riba, kita meninggal. Ada berbau kimar maisir, kita menghindar. Ah, insya Allah itu zuhudnya orang awam. Walaupun dalam hati kita, kita masih ingin dunia itu. Ya. Adapun para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Bahkan dunia itu kepada nabi apa? Dunia itu datang kepada nabi dengan merengek. Dunia itu datang kepada nabi dalam bentuk kunci-kunci perbendaharaan dunia. Merengek, memohon kepada Nabi, minta diambil, minta diraih, minta dipeluk. Dan seandainya Nabi mau meraih, mau mengambil, maka Nabi beliau akan menjadi manusia paling kaya di muka bumi, paling berkuasa di muka bumi, mengalahkan Nabi Sulaiman. Dan beliau tetap Nabi, tetap Rasul, tetap Asraful Anbiya'i wal Mursali, tetap Imamul Muttaqin, tetap manusia termulia di muka bumi. Tetap diampuni dosa-dosa beliau yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan. Tetap tidak berkurang. Selain itu, beliau menjadi yang terkaya, yang paling tinggi kekuasaannya. Kalau beliau mau ambil. Tapi beliau tolak. Beliau mengatakan, ilaiki anni. Pergi engkau dariku. Kenapa? Karena beliau zuhud dengan zuhud tingkat tertinggi. Artinya terhadap gemerlapnya dunia, kenikmatan dunia, beliau tidak ingin. Ya. Ah, kecuali yang dua itu. Yang dua tadi. Gitu. Tetapi tetap beliau dikatakan sebagai zuhud. Ah, beda dengan akhirat. Beda dengan kenikmatan surga. Enggak ada zuhud beliau. Kalau kita boleh mengatakan rakus tamak, iya. Beliau rakus tamak terhadap kenikmatan surga. Buktinya apa? Wasilah. Hadis wasilah menunjukkan bahwa beliau tamak rakus terhadap kenikmatan surga. Buktinya beliau tidak mau ngalah dengan nabi-nabi yang lain. Kalau beliau tidak rakus, tidak tamak, beliau zuhud terhadap surga, tentu beliau akan mengatakan, biarkanlah wasilah itu buat Nabi Ibrahim, buat Nabi Musa, buat Nabi Isa. Aku kan yang paling kecil, yang paling muda. Ah, ini beliau zuhud. Beliau tidak zuhud. Beliau ingin sekali wasilah istana terbesar, termegah yang jumlahnya cuma satu, yang beliau belum tahu untuk siapa. Beliau tetap berharap bahwa wasilah itu untuk beliau. Maka beliau perintahkan kepada kita semua untuk berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan wasilah itu kepada beliau setiap kali kita selesai mendengar azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah, ya, sebuah gedung termegah, istana terindah di surga dan jumlahnya cuma satu dan akan dimiliki oleh seorang manusia, bukan dua orang, tiga orang, satu orang. Aku berharap akulah yang akan mendapatkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak zuhud terhadap surga. Beliau ingin, beliau tamak, beliau rakus, beliau semangat meraih surga. Bahkan antum masih ingat ketika beliau mengimami salat. Ketika beliau mengimami solat gerhana, Allah tampakkan sedikit kenikmatan surga, yaitu setangkai buah surga. Belum wasilah, belum gedung yang megah, belum bidadari, baru setangkai buah surga. Tahan beliau? Enggak tahan. Beliau tidak bisa menahan diri, beliau maju, padahal sedang solat. Ingin meraih buah surga itu. Lalu para sahabat yang menjadi makmum ikut maju. Kemudian pemandangan itu diganti oleh Allah dengan neraka. Beliau mundur, para sahabat mundur dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak zuhud terhadap surga. Beliau zuhud terhadap kenikmatan dunia. Kemudian ja'alallahu bani Adam khalaifa yakhlufu ba'dhum ba'dan fil hayatid dunya. Allah menjadikan anak Adam ini saling mengganti, tidak seperti apa tadi? Malaikat. Malaikat tidak saling mengganti. Malaikat yang hidup di zaman Nabi Ibrahim sampai hari ini masih hidup. Malaikat yang hidup di zaman Nabi Adam sampai hari ini masih hidup. Terus dan terserah Allah kapan menciptakan malaikat. Dan malaikat yang diciptakan tidak ada yang tidak taat kepada Allah. Kemudian al-hadru minal iftitani bin nisa. Peringatan jangan sampai terkena fitnah wanita. Karena kita tidak boleh gegabah. Seandainya boleh gegabah dengan mengatakan iman kuat, pasti tidak akan tergoda. Maka tentu Nabi yang akan pertama kali gegabah. Tidak. Nabi dalam keadaan iman yang sempurna, tetap beliau menjaga diri dari wanita. Belum pernah beliau menyentuh tangan seorang wanita yang bukan mahram. ketika beliau membaiat para wanita, beliau mengatakan, kalian sudah berbaiat tanpa bersalaman. Beda dengan laki-laki. Beliau juga belum pernah berdua dengan seorang wanita yang bukan mahram. Yeah. Dan beliau pernah buru-buru mendatangi salah satu istrinya, yaitu Zainab, ketika beliau tidak sengaja melihat seorang wanita yang lewat. Ini saking hati-hatinya beliau. Dan disitulah makna dari sabda Nabi, beliau mengamalkan apa yang beliau ucapkan sendiri. Jika kalian tertarik, tergoda dengan kecantikan seorang wanita, maka segeralah pulang. Datangilah istrimu. Apa yang ada di wanita itu ada pada diri istri. Ya, ya, beda-beda tipis barangnya. Nah, intinya sama. Ya. Artinya kita lampiaskan syahwat kita pada istri kita. Dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Zainab. Padahal Zainab waktu itu sedang memperbaiki pelana kuda. Nah, kemudian beliau tidak selang lama kembali lagi kepada para sahabat di situ dengan rambut yang basah bekas mandi. Nah, lalu beliau bercerita di hadapan para sahabat bahwa tadi sekelibat ada wanita yang lewat dan seterusnya. Ya, ini begitu hati-hatinya Nabi. Mestinya kita lebih hati-hati, karena kan lebih kuat beliau daripada kita jauh. Kalau beliau hati-hati, mestinya kita lebih hati-hati. Nah, kenyataan justru sebaliknya, seolah kita merasa kuat, gitu ya. Kemudian yang terakhir, al-itti'adu wa ahdul ibrati min al-umamis sabiqah. فَإِنَّمَا حَصَّلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلِ يَحْصُلُ لِغَيْرِهِمْ إِذَا تَعَاطَوْا أَسْبَابَهُ. Mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Karena apa yang menimpa di umat terdahulu Bani Israel, tidak mustahil akan menimpa kita. Kalau kita berkelakuan seperti Bani Israel. Ya. Maka apa yang terjadi pada diri Bani Israel, kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita bernasib seperti mereka. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang perlu saya tanyakan karena ini berkaitan. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa Abu Bakar, Umar dan selanjutnya sahabat itu tidak pernah minum khamr. Kalau kita sikapkan kaitkan dan masa sekarang ini, bolehkah kita bangga dengan sesuatu yang umpamanya dulu waktu kita belum kenal sunnah, nggak pernah bersilik, nggak pernah minum khamr, nggak pernah, apakah ada kebanggaan itu timbul? Apakah boleh orang bangga dengan masa lalu yang baik? Itu satu. Yang kedua, tadi Rasulullah, yang kedua ada kaitan. Bangga dengan keturunan. Kita pernah belajar tentang bayi yang masih dikandungan. Bagaimana Nabi Nuh, apakah tidak mengerti bahwa doanya dikabulkan walaupun anak dalam kandungan itu sudah dibuat. Didoakan sebelum 40 hari atau sebelum 4 bulan akan berubah nasib. Apakah tidak berdoa dia mendoakan anak itu? Karena bisa berubah karena anak yang dalam kandungan nasibnya surga atau neraka. Didoakan orang tuanya. Tidak ada dalil bahwa setiap kali seorang nabi berdoa pasti dikabulkan. Kalau pasti dikabulkan, bukan berdoa namanya. Apa? Perintah kan? Nah, kalau perintah kan pasti ditaati. Kita kan tidak mungkin memerintahkan Allah. Kita hanya berdoa. Namanya berdoa, namanya juga berdoa, memohon kan? Bisa dikabulkan, bisa tidak. Apakah ada dalil bahwa setiap kali kita berdoa pasti dikabulkan? Tidak. Yang ada dalil apa? Tiga kemungkinan, ya kan? Belum lama kita bahas di majelis ini. Setiap kita berdoa akan muncul tiga kemungkinan. Pertama, dikabulkan. Ini kemungkinan. Berarti bisa tidak kan? Kedua, ditunda. Ketiga, dihindarkan kalau dia berdoa dari keburukan, dia dihindarkan dari keburukan yang serupa. Gitu. Atau kalau dia meminta kebaikan, dia diberi kebaikan yang serupa. Ya. Misalnya dia berdoa minta anak, sampai mati enggak punya anak, maka dia telah diberi oleh Allah sesuatu yang sama dengan anak. Tapi apa kita enggak tahu. Allah yang Maha tahu. Gitu ya. Nah, jadi apakah Nabi Nuh tidak berdoa? Insya Allah berdoa. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah, ya terserah Allah. Gitu ya. Kemudian satu lagi tentang bangga. Mungkin bukan bangga ya, bersyukur, bahagia. Sebab kalau bangga itu dalam bahasa kita kan ada kesan apa ya, sombong ya, wah gitu. Ya kita bersyukur. Dan tidak perlu ditampakkan ya, tidak perlu kita cerita-ceritakan, cukup kita bersyukur. Alhamdulillah dari kecil sampai sekarang belum pernah ada setetes homer masuk ke perut saya, belum pernah saya kenal dengan keris, dukun, jimat, kuburan keramat. Ah gitu, bersyukur. Zahirnya dari ayah ya, karena ibu itu kan nggak ada istilah ibu nggak sah, ya. Ibu nggak sah itu kan gimana nggak sah? Orang betul-betul lahir dari rahimnya, gitu kan. Oleh karena itu kan nasabnya ke ibu, bukan nggak punya nasab. Kalau ibunya juga nggak sah, mungkin nggak punya nasab, nggak kan? Tetap punya nasab, ya. Fulan bin Fulana, seperti Isa bin Maria. Iya. Mengingat sekarang ini, rasanya sangat sulit tantangan bagi kita menjalankan kehidupan di mana maksiat berada dalam, termasuk juga yang kita langsung atau tidak langsung juga terkait juga dengan anak turun kita. Apakah fasilitas proses itu juga berlaku untuk kita? Iya. Maksud antum 10 tahun yang lalu dengan sekarang sama aja, enggak kan? Ada sesuatu yang antum ketahui beda dengan 10 tahun, 5 tahun yang lalu, jelas. Jelas. Keadaan kita hari ini insya Allah berbeda dengan keadaan kita 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Menuju baik. Walaupun yang menuju buruk juga ada. Tapi kita berharapkan menuju kepada kebaikan. Tetap proses. Maka jangan putus asa. Kita atau saudara kita yang hari ini masih jarang ke masjid, kadang masih bolong-bolong sholatnya, kadang masih minum khamar, dengarkan musik dan seterusnya, jangan putus asa. Ya, orang itu ada proses menuju kebaikan, insya Allah. Mohon penjelasan kaidah jarak safar bagi wanita. Wanita laki-laki safar sama aja ya, keluar kota. Keluar kota. Kalau bukan keluar kota, bukan safar namanya. Gitu ya. Maka seorang wanita sendirian atau berdua dengan temannya sesama wanita, dia ke Condet, Celilitan, Pasar Minggu, ke Bekasi, muter-muter, insyaallah halal. Ya. Walaupun 100 kilo lebih barangkali kan muter-muter. Karena kan masih di dalam kota. Nah, kalau sudah keluar kota, Purwakarta misalnya, Cikampek misalnya, sudah butuh mahram. Kita taati aturan Allah dan Rasulnya. Benarkah bangkit dari sujud itu dengan mengepalkan tangan? Ini salah satu tafsiran ya, karena ada kata-kata ijen. ijen itu mengadon apa kue, ya, mengadon kan begini. Tapi ini tafsirannya yang tentu bisa benar, bisa salah. Ini khilaf benar ulama. Anak perempuan 2 tahun belum dihitan, apakah tetap wajib? 2 tahun saya kira masih ada kesempatan, ya. 2 tahun masih ada kesempatan. Nah, yang terbaik segera. Mungkin 2 hari, 3 hari, 5 hari, dan ini besar. Ini sunnah yang sangat besar, yang hari ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan untuk hitan laki-laki Nabi tidak menyebut manfaatnya, karena mungkin sudah jelas, ya. Adapun hitan bagi wanita disebut manfaatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai cara, kata Nabi, pendekkan, jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan, maka dia tidak akan ada syahwat, dingin. Kalau tidak dipendekkan, maka akan liar syahwatnya. Sebagaimana wanita-wanita kafir, wanita-wanita Eropa, luar biasa, liar syahwatnya. Ya, dan itu bermanfaat. Setidaknya ada 2 manfaat bagi wanita itu. Apa yang pertama? Membikin nikmat ketika jima. Yang kedua, menambah kecantikan di wajah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita taati Nabi. Walaupun hari ini muncul seolah pelarangan terhadap khitan wanita, dikiranya itu apa, melanggar hak seorang wanita. Justru tidak, ya. Kalau dihabiskan, iya, itu melanggar hak, berarti menghilangkan syahwatnya. Kata Nabi, jangan dihabiskan, tapi cukup dipendekkan. Karena kalau terlalu panjang tidak baik, dihabiskan tidak baik. Kenapa pemahaman tafsir oleh Aswaja, Aswaja ini siapa? Ahlu Sunnah? Berbeda dengan Rafidah. Dalam arti pemahaman oleh Ahlu Sunnah berproses, apa yang dimaksud dengan berproses? Salah, ya? Salah. Ketika Nabi wafat, ilmu tafsir sudah selesai apa belum? Ketika Nabi wafat, ilmu tafsir Al-Quran sudah selesai apa belum selesai? Sudah selesai, sudah sempurna. Itu. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai terakhir An-Nas, semuanya sudah dijelaskan semua oleh Nabi apa belum? Sudah. Sudah. Sudah selesai, sudah sempurna. Maka perlukah ditambah-tambah? Ya enggak perlu. Dan mungkinkah muncul tafsiran baru? Enggak boleh ada. Kalau ada berarti batil. Itu. Kalau ada teknologi yang membuktikan kebenaran sebuah tafsir Al-Quran, ya itu kan bukan menambah-nambah, memperkuat saja, ya. Yeah. Nah, maka tafsir itu tidak berproses, gitu. Penulisan, ya, penulisan, ya, kan di zaman Nabi, zaman sahabat belum ada kitab tafsir, belum ditulis. Adapun ilmu tafsir, ya sudah menyatu dengan para sahabat. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik, itu ada di dada mereka ilmu tafsir itu. Belum dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya. Ketika akhirnya ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, itu bukan perkembangan, bukan pemindahan saja dari dada-dada para sahabat, para tabi'in, dituangkan ke bentuk tulisan. Bukan proses menuju kebaikan, tidak. Yang terbaik di zaman sahabat itu. Gitu, ya. Al-Quran dan Sunnah sudah diamalkan oleh Rasul dan para sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ditulis. Gitu. Karena kan memang tujuannya Al-Quran dan Sunnah untuk ditulis apa? Untuk diamalkan. Diamalkan, itu sudah tercapai. Nah, karena manusia butuh bacaan, butuh pegangan, maka ada perlunya disalin dalam bentuk tulisan. Jadilah Sahih Bukhari, jadilah Sahih Muslim, jadilah Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Ahmad, Musnad Abdul Razzaq, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir At-Tabari dan seterusnya dan seterusnya. Dituangkan dalam bentuk tulisan. Bagaimana cara membedakan musibah karena ujian dari Allah dan musibah karena hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan? Enggak tahu. Tahu dari mana? Emang Allah ngasih tahu? Ini ujian ya. Ini hukuman ya. Allah kan enggak ngasih tahu. Tahu dari mana? Ah. Kita hanya bisa menduga-duga. Namanya menduga kan bisa salah, bisa benar. Ya. Ketika kita hampir 3 tahun sakit enggak sembuh-sembuh, kita boleh menduga-duga. Apa? Apa dugaan kita yang boleh? Barangkali saya kurang sedekah. Ah. Barangkali ini teguran dari Allah bahwa saya kurang sedekah. Boleh enggak? Boleh. Lalu memperbanyak sedekah. Kebetulan uang kita banyak. Jadi uang kita konsentrasi untuk obat. Dokter, rumah sakit. Tidak ada untuk sedekah. Ternyata enggak kunjung sembuh hampir 3 tahun. Nah, lalu kita bermuhasabah. Barangkali ada baiknya saya memperbanyak sedekah. Karena sabda Nabi, "Wadawu amradakum bis-shadaqah." Obati penyakit kalian dengan cara bersedekah. Ya. Nah, itu menduga seperti itu boleh. Berujung kepada kebaikan tentunya. Ya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja. Kita persiapan buka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.